sangsura bercahayamu menari alam maya. Nadia redup mata bak cahaya berkilauan menembusi hati ini. Unti alis menambah ayu wajah kan tergoda. Siapa yang memandang parasmu?